إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin masih melanjutkan bab Al-Amru bil Muhafadzati 'ala Shalawatil Maktubat. Perintah untuk menjaga salat-salat yang wajib dan larangan serta ancaman yang keras bagi siapa saja yang meninggalkannya. Kali ini memasuki hadis yang kedua dari bab tersebut. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Buniya al-Islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan secara sepakat oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan agama Islam itu seperti sebuah istana yang memiliki lima tiang. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islam. Islam itu dibangun. Jadi Islam seperti sebuah istana yang memiliki 5 tiang. Jika tidak ada salah satunya, salah satu dari 5 tiang tadi, maka istana tersebut menjadi lemah. Dan kalau seandainya tidak ada tiangnya sama sekali, maka istana tersebut tidak akan pernah ada wujudnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini tiang pertama. Syahadat la ilaha illallah adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya makna dari kalimat tersebut adalah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Adapun syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isinya adalah mutaba'ah. Ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tiang yang kedua adalah menegakkan salat. Menegakkan sholat, sholat yang wajib, kemudian diikuti dengan sholat-sholat yang sunnahnya. Menegakkan sholat di sini juga berarti menegakkan sholat dengan sesempurna mungkin, memenuhi kewajiban, syarat, dan rukunnya. Kemudian dikerjakan secara tumakninah, dilakukan pada waktu-waktunya. Sebab sholat itu, terutama yang wajib, memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiganya adalah menunaikan zakat, zakat yang wajib, zakat yang mafruḍah. Diikuti juga dengan zakat-zakat yang lainnya. Kemudian haji ke Baitullah, ini yang keempatnya, dan berikutnya saum Ramadan. Inilah 5 tiang yang akan menopang Islam sebagai istananya. Kalau tidak ada satu dari 5 tiang tadi, maka istana tersebut menjadi lemah. Kelima tiang itu harus benar-benar ada. Kalau enggak ada, maka tidak akan ada pula yang disebut dengan istana, atau dalam hal ini adalah Islam. Nah, maka kalau bicara tentang Islam, gambarannya adalah 5 perkara ini. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Islam itu adalah ini, antashhad alla ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan haji ke Baitullah. Bila kita perhatikan dalam riwayat yang disebutkan tadi, kata haji didahulukan penyebutannya sebelum saum Ramadan. Tapi dalam riwayat-riwayat lain yang lebih banyak jumlahnya, penyebutan saum Ramadan didahulukan sebelum haji. Ya. Dan secara urutan, kalau berdasarkan riwayat yang paling banyak, maka disebutkan saum Ramadan dulu, baru kemudian yang terakhir haji ke Baitullah. Dan itu bukan hal yang menjadi masalah buat kita. Yang terpenting kita mengetahui bahwa lima perkara ini, lima perkara yang menjadi hal terpenting dalam Islam, sehingga para ulama menyebutnya sebagai rukun. Para ulama menyebutnya sebagai rukun. Kalau sudah kategori rukun itu harus ada. Kalau tidak ada, maka gugur. Ya. Nah, kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas adalah ada kata-kata iqamis sholat, menegakkan sholat. Secara sekaligus ya, perintah kepada kita untuk menjaga sholat. Nah, jangan sampai menyia-nyiakannya. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Siapa yang memerintah beliau? Yang memerintah beliau adalah yang menciptakan manusia. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan sampai mereka mau menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka mau mengerjakan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terlindungi dariku darahnya dan harta-hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah. Muttafaqun 'alaih. Hadis dikeluarkan secara sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis yang ketiga ini perlu untuk kita pahami bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia, ini adalah sekali lagi perintah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena ada semangat fanatik terhadap Islam. Dan kalaupun ini dikatakan fanatik terhadap agama Islam, maka itu pun tidak salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat orangnya akan termasuk ke dalam golongan yang merugi. Jadi kalaupun dikatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu menggambarkan bagaimana fanatisme Rasul terhadap Islam, ini pun tidak salah. Karena memang kalau bicara soal fanatik, kemudian fanatiknya seseorang kepada Islam itu tidak salah. Tapi hal yang lebih penting untuk kita pahami adalah bahwa perintah ini perintah yang datang dari siapa? Dari Allah yang merupakan pencipta manusia. Rasul mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia. Ya. Sampai mereka mau bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sampai mereka mau menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini menandakan bahwa yang tidak mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mau sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia kafir. Ya. Dan orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah diperangi sampai mereka mau masuk Islam, atau kalau tidak masuk Islam mereka mau membayar upeti. Kemudian di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Kalau mereka mau mengerjakan hal yang disebutkan tadi, mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mau menegakkan salat, mau zakat, maka mereka muslim. Dengan itu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi dariku darahnya dan hartanya. Kata para ulama, di sini ada faidah. Apa faidahnya? Faidahnya adalah bahwa orang-orang kafir yang boleh diperangi, maka secara otomatis harta bendanya halal. Harta bendanya halal, kemudian keluarganya halal, ya, keturunannya halal untuk dijadikan sebagai apa? Tawanan. Ketika statusnya menjadi tawanan, maka jadi budaknya kaum muslimin. Nah. Sekali lagi, orang-orang kafir yang boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh, maka secara otomatis harta bendanya halal, keluarganya halal, anak-anaknya halal, menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, dan hadis ketiga ini juga sangat jelas kaitan dengan bab yang kita bahas, karena ada kalimat wa yuqimus shalah, sampai mereka mau menegakkan apa? Salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya apa? Salat. Hadis keempat, qala wa an Muadz radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Diriwayatkan dari sahabat Muadz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman. Negeri Yaman ma'ruf. Pengutusan Mu'ad ke negeri Yaman ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal. Tahun 10 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Saat Nabi hendak mengutus Mu'ad ke Yaman, faqala, Nabi berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut Ahlul Kitab karena ke tengah-tengah Yahudi diturunkan kitab Taurat. Kemudian ke tengah-tengah Nasrani diturunkan kitab apa? Injil. Jadi mereka disebut Ahlul Kitab. Dan pada saat itu mereka lebih paham tentang kitab, memiliki ilmu, bukan kaum yang sembarangan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam saat hendak mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi berpesan, kamu akan mendatangi ahli kitab, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, bukan orang-orang yang biasa. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Oleh karena itu maka seru mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ini tahapan pertama pesan Nabi. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka menaatimu dalam hal itu, mereka mau, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradu 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ini tahapan kedua. Fa inhum ata'u lidzalika, kemudian kalau mereka menaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradu 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kayanya lalu kemudian diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Ini tahapan ketiga. Fa inhum ata'u laka ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kalau mereka menaatimu dalam hal itu, maka selanjutnya iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati kamu dari harta benda berharga milik mereka. Jangan ambil harta benda berharga milik mereka dengan seenaknya. Jangan rampas harta benda milik mereka. Wattaqi da'watal madlum, dan berhati-hatilah dari doanya yang terzalimi, orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan secara sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada sahabat Mu'ad karena yang akan didatangi oleh sahabat Mu'ad adalah bukan kaum biasa, tapi siapa? Ahlul kitab, yang paham tentang kitab. Maka ada pesan-pesan khusus. Ini yang pertama kali harus disampaikan. Kemudian ini sebutkan satu demi satu oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Kemudian di akhir beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Ya. Sekalipun yang terzalimi itu orang kafir, hati-hati. Sebab doanya, seandainya orang kafir itu berdoa kepada Allah karena dia merasa didolimi, maka akan dikabulkan doanya. Apalagi kalau seandainya pihak yang terdolimi itu orang Islam. Misalnya ada orang kafir, kita berbuat dolim kepadanya. Kemudian si kafir itu berdoa, ya Allah misalnya, ya, timpakan keburukan kepada orang yang mendolimiku. Maka doanya ini akan diijabah oleh Allah. Laisa bainaha wa bainallahi hijab, enggak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Sekali lagi, apalagi kalau yang terzalimi itu orang Islam. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar selalu bersikap adil sekalipun kepada orang-orang yang kita benci, kita tidak sukai. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat apa? Adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Dan ini menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ya. Tidak semua orang kafir diperangi. Orang kafir yang diperangi itu adalah yang melakukan peperangan, yang melakukan penyerangan. Kalau orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin kemudian tidak melakukan penyerangan, ya, cenderung diam, ya, tidak merugikan kaum muslimin, maka tidak boleh untuk diperangi. Haram darahnya ditumpahkan, ya. Ada orang kafir menjadi tetangga kita, misalnya, berhak dia mendapatkan haknya sebagai tetangga. Ini menggambarkan keadilan Islam. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam dengan salam yang benar seperti salamnya kaum muslimin, maka wajib untuk kita menjawabnya. Ya. Banyak hal yang menjadi bukti, ya, keadilan dinul Islam. Nah, kemudian satu hal yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas dalam hadis ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau seandainya mereka menaatimu dalam hal itu, mau bersaksi, mau bersahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka beritahukan kepada mereka kalau Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Disinggung oleh Nabi dalam pesannya kepada sahabat Mu'ad, ya. Ini menggambarkan pentingnya menjaga sholat. Selanjutnya hadis yang 5, 6, dan 7. Qala wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa meninggalkannya dia telah kafir. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Lalu wa an Syaqiq ibn Abdullah At-Tabi'i al-muttafaq ala jalalatihi rahimahullah qala, ada sebuah athar dari Syaqiq bin Abdullah, seorang tabi'i, yang disepakati keagungannya, kemuliaannya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salati. Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak memandang ada sesuatu dari amalan yang ditinggalkan yang menyebabkan pelakunya kafir kecuali sholat. Jadi kalau amalan-amalan lain selain sholat ditinggalkan, tidak dinyatakan apa? Kafir, tidak dipandang kafir. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan, maka mereka memandangnya apa? Kafir. Ya. Jadi kata Syaqiq bin Abdullah At-Tabi'i bahwa para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah memandang sesuatu dari amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali amalan apa? Salat. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi dalam fi Kitabil Iman, dalam kitab iman, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ketiga hadis ini secara jelas memberikan faidah kepada kita bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Dan kekafirannya adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Falladzi la yusalli asyaddu minal yahud wan nasara." Orang yang tidak sholat itu keadaannya lebih berat daripada Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud law dhabahu la akala al-insanu dhabihatahum. Wan Nasrani aydhan kadzalik. Sebagai buktinya, orang Yahudi kalau mereka menyembelih, maka seseorang dibolehkan untuk memakan sembelihannya. Demikian juga orang-orang Nasrani, kalau menyembelih, dibolehkan bagi seseorang untuk memakan sembelihannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, wa ta'amul ladhina utul kitaba halal lahum. Makanan ahli kitab halal bagi kalian. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan makanan di sini adalah hasil sembelihannya. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kalau mereka menyembelih, maka sembelihannya halal. Amma tarikus sholah, adapun orang yang meninggalkan sholat, lau dhabaha, kalau dia menyembelih, fa inna dhabihatahu la tahil, maka hasil sembelihannya tidak halal. Ini satu bukti bahwa orang yang meninggalkan sholat keadaannya lebih berat dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Bukti kedua, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, tarikus sholat law kana untha la tusalli fa innahu la yahillu lil muslimi an yatazawwaja. Orang yang meninggalkan sholat, kalau seandainya pelakunya adalah seorang wanita, ada seorang wanita meninggalkan sholat, tidak sholat, wanita tidak sholat, maka tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim untuk menikahinya. Ya. Walau kanat nasraniyah jaza'an yatazawwajahal muslim. Tapi sebaliknya, wanita nasrani, boleh bagi seorang laki-laki yang muslim untuk menikahinya. Ini beratnya. Ya. Hal ini pun dijelaskan oleh Allah di surat Al-Maidah, yang kebetulan tafsirannya udah kita bahas, ya kan? Nah. Demikian juga kalau seandainya seorang wanita Yahudi, boleh bagi seorang muslim untuk menikahinya. Tapi wanita yang mengaku muslim tapi tidak sholat, enggak halal bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahinya. Berarti yang meninggalkan sholat lebih berat keadaannya dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini bukti kedua. Bukti yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat tidak dibiarkan, tapi diperintah untuk sholat. Sholat. Kalau tidak, kami akan perangi kamu. Ya. Tapi Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani, ketika tidak melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, dibiarkan. Ada yang kategorinya mu'ahad, ya kan? Yang kategorinya mu'ahad, kafir yang terikat dengan perjanjian. Ada kafir yang disebut dengan musta'man, masuk ke negeri Islam dalam keadaan aman. Ada juga kafir yang zimmi. Ya. Nah, kafir-kafir yang seperti ini, yang mu'ahad, yang musta'man, yang zimmi, enggak boleh diperangi, tapi dibiarkan. Ya. Yang boleh diperangi ya hanyalah yang melakukan penyerangan. Nah. Tapi orang yang meninggalkan sholat enggak dibiarkan. Kalau sampai tidak meninggalkan sholat, maka diperangi. Ya. Ini bukti yang ketiga. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat. Jangan sampai seseorang yang mengaku muslim kemudian tidak mau sholat. Ya, enggak pernah sholat. Aneh dan tidak tergambar ada seorang muslim yang tapi kemudian tidak pernah sholat. Ya. Nah. Bahkan dalam riwayat yang terakhir dari Syakik, ya, seorang tabi'in menceritakan bahwa para sahabat itu, mereka berpendapat kalau ada orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah. Dan itu dalil terkuat yang menunjukkan hukum yang meninggalkan sholat adalah kafir. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.